Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wattinil haqqi liyudhhirahu 'alattini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita majengaken pembahasan kang kita pendhet saking kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat. Pembahasan ingkang nerangaken sepindah sekilas kaitanipun kalih sinten niku ingkang dipun wastani golongan ingkang selamat. Kita mboten ngeklaim pilih kita niku golongan ingkang selamat. Ning kita niku kedah ngertos jalan hidupnya golongan yang selamat niku kados pundi. Dan itu yang harus kita ikuti. Kita mboten ngeklaim nek kita niku salafus saleh, tapi kita itu orang yang pengin nderek dalanipun tiang-tiang saleh ingkang sampun langkung rumiyin anggenipun nglampahi agami. Dan itu manhaj. Ingkang nomor kali pembahasan ingkang kadhipun kali masalah i'tiqad, keyakinan-keyakinan, akidah ingkang kedah dipun kagungi tiang-tiang ingkang melepet golongan ingkang selamat menika akidah tauhid, akidah ingkang salimah, akidah ingkang lurus, ingkang selamat saking berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Pembahasan kita sekalian lebet pembahasan mathalu man yad'u ghairallah, perumpamaan orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, alias tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan kesyirikan ingkang dipun terangkan Allah wonten Al-Qur'anul Karim. Syirik dakwatu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Allah tamsilkan kanthi tamsil-tamsil ingkang nedahaken batilnya keburukan kesyirikan walau. Sebab meminta kepada selain Allah niku sami kawok sami kemawon meminta nyuwun dumateng ingkang boten kagungan nopo-nopo. Sebab lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, seluruh yang di langit dan di bumi niku kagunganipun Allah. Dan selain Allah itu enggak ada yang punya sedikit pun secara mutlak apa yang ada di langit dan di bumi. Lasapun kita nanti aturakan, yaitu di antara kebatilan, kebatilan kesyirikan, sehingga Allah mengatakan waman adallu, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka menyeru meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diminta itu tidak punya apa-apa. sehingga tidak akan mungkin bisa memberi apa yang diminta. Monggo kita tingali beberapa tamsil ingkang dipun terangkan Allah wonten ing ayat ingkang dipun betahkan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Ayat ingkang sepindah monggo dipun waos. Paris napa Masiman? Wahai manusia, ada sebuah pemahaman yang perlu kalian perhatikan. Sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah itu sekali-kali tidak akan dapat membuat seekor lalat walaupun mereka besar berpadu untuk menciptakannya. Dan jika seekor lalat merebut sesuatu dari mereka, ia adalah mereka untuk dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah maupun yang disembah. Perumpamaan ingkang sepindah Bapak sekalian wonten surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, telah dibuatkan permisalan, fastami'u lah, maka dengarkanlah perumpamaan Allah tersebut yang Allah akan membuatkan tamsil perumpamaan tentang buruknya kesyirikan. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru selain Allah, berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang mereka seru, yang mereka ibadahi, yang mereka minta itu la yakhluqu dzubaban walaw ittama'ulah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat lan tidak akan pernah sajek ndumlek niku mboten badhe saged walaupun hanya menciptakan seekor lalat. Walawi tama'ulah, walaupun mereka berkumpul bersatu untuk mewujudkan seekor lalat, niku mboten badhe saged. Tidak ada sang pencipta kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingkang boten nyiptakaken niku boten layak dipun sembah. Yang layak disembah hanya yang menciptakan, dan yang menciptakan niku namung Allah taala. Mila saksanesipun Allah, apabila mereka itu disembah oleh manusia, niku sesembahan ingkang batil. Wa iyaslubhum adzubabu syai'an, seandainya lalat itu merampas makanan yang disajikan kepada sesembahan-sesembahan mereka, la yastanqiduhu minhu, niscaya yang mereka sembah patung-patung itu, kalau yang mereka sembah adalah patung-patung pohon atau yang semisalnya, itu tidak akan bisa menyelamatkan apa yang diambil lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub, lemahlah at-talib yang meminta, yang menyembah, wal matlub dan yang diminta, yang disembah. Orang yang menyembah menunjukkan juga rendah akalnya, dia tidak mikir bahwa yang dia sembah itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, dan yang disembah pun adalah lemah karena memang tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Niki termasuk diantara tamsil, ini buruk seking permisalan tentang masalah ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala negesakan pilih yang layak disembah adalah zat yang memiliki rububiyah, kata singkang nanti kita terangkan wongsal wongsul. Mila Allah ngendikaken dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian itu kan Allah adalah al haq, sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sehingga orang yang menyembah Allah katakan dhaif, dan yang disembah juga Allah katakan dhaif, karena dua-duanya berada dalam kebatilan. Yang menyembah seperti enggak punya akal, yang disembah pun juga tidak layak untuk disembah. Dipun terangaken penjelasanipun, yukhatibullahun nasa jami'an. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada semua manusia. Ayastami'u li hadzal masal al-'adzim. Agar mereka mendengarkan, agar orang-orang mendengarkan tentang perumpamaan yang dibuat oleh Allah ini, yang merupakan perumpamaan yang sangat agung. Qailan lahum, Allah mengatakan kepada mereka, inna haula'il awliya wasalihin wa ghairihim alladzina tad'unahum inda syada'id liyusa'idukum la yastati'una ayyaf'alu dhalik. Sesungguhnya mereka yang mereka sembah, apakah itu para wali, apakah itu orang-orang saleh atau yang lainnya, yang mereka seru, yang mereka minta, yang mereka sembah, indah syada'id, ketika mereka dilanda kesempitan, kesulitan, liusa itu kum, agar mereka para sesembahan itu bisa menolong kalian. La yastati'una ayyaf'alu dhalik. Maka yang mereka seru, sesembahan-sembahan yang mereka seru itu, mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada para pemintanya. Bal hum ajizuna ayyakhluqu syai'an minal makhluqat. Bahkan yang mereka sembah itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun dari kalangan para makhluk. Kadzubab contohnya menciptakan lalat. Wa idza arada dzubabu ayasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim. Dan apabila lalat itu hendak merampas sesuatu dari makanan atau minuman yang disajikan kepada berhala yang mereka sembah, la yastati'una ayyukhallisu minhu ma akhadahu minhum. Niscaya para berhala itu tidak bisa mengambil, menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat. Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fiz dzubab. Ini adalah menunjukkan tentang lemahnya mereka, dan lemahnya yaitu lalat. Fa kaifa tad'unahum min dunillah? Bagaimana sembahan yang lemah itu mereka sembah, jadikan sesembahan selain Allah taala? Wa hadzal mathalu fihi inkarun shadidun ala man yad'u ghairallahi minal anbiya wal awliya. Ini adalah perumpamaan yang di dalamnya pengingkaran Allah yang sangat keras terhadap orang yang menyeru selain Allah dari kalangan para nabi dan para wali. Mung syaitan bahwa sekalian menghias-hiasi. Pancen syaitan diantara cara menyesatkan anak Adam niku kanti coro la uzayyinanna lahum fil ardi. Fabima akhwaitani, ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, niscaya benar-benar akan aku hias-hiasi untuk mereka segala perkara yang buruk. Ini cara syaitan menyesatkan manusia. Di antaranya dengan cara memberikan nama-nama yang bertentangan dengan hakikatnya. Contoh, ini kaidah niki terambil sekian hadis Nabi. Badi onten ada akan ada orang yang mereka minum khamr, yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada orang yang mereka minum khamr, menghalalkan khamr, dan mereka menamai khamr bukan dengan namanya. Sehingga onten yang syaitan akan ini menyesatkan manusia dengan cara menghias-hiasi perkara yang haram, di antaranya dengan menamai dengan nama-nama yang kelihatan indah. Contoh, ing dalam perkawis syirik, meminta kepada wali, nanti wonten tiang kantong kuburan menjulungu mengeten jualuk kali isi kubur, dan apa yang mereka lakukan kepada penghuni kubur dari meminta-minta itu niku oleh syaitan dengan dibahasakan ini adalah pemuliaan kepada wali. Nek memuliakan wali niku wajib, menghinakan wali haram. Ning nek nyuwun dumateng wali ingkang dipun anggap wali ingkang sampun sedo niku syirik. Sanajan sekedar namung dados wasilah, menjadi perantara untuk mengantarkan hajatnya kepada Allah ingkang dipun tuju Allah. Ning karena dia enggak mungkin, merasa enggak mungkin untuk bisa langsung kepada Allah, dia datang kepada wali yang dianggap wali itu orang dekatnya Allah. Ibaratipun Pak Wali monggo mongso napa? Mongso borong. Pokoke kula pasah glondongan dumateng panjenengan ingkang badhe ngantaraken dumateng Allah Taala. Niki mboten pemuliaan dumateng wali, niku syirik. Syirik ingkang dados hakikat kesyirikanipun kaum Quraisy yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, syaitan memberikan nama kanthi istilah tawasul. Lajeng dipun padhesaken dalil ingkang nedahaken angsalipun tawasul, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk menuju Allah. Sehingga ahlul bid'ah ingkang tergelimang dalam syirik utawi penyimpangan, nek namung sekedar ajeng pasang dalil sepindah malih, niku onten kemawon dalilipun. Milanipun seteng mriki pentingipun memahami perkawis kanthi sak leresipun. Khawarij anginipun mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan para sahabat nggih kagungan dalil. Ning ingkang penting anggenipun masang dalil dan pemahamannya terhadap dalil niku leres napa mboten. Niku ingkang penting. Mila kata wonten panduan ingkang leres anggenipun kita memahami agami Islam, dasar-dasar agami Islam. Nomor kali. Monggo, pun Laos. Menjadi pemenang Allah lah mengabulkan doa yang benar. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka sembah itu tidak akan mampu memperkenankan sesuatu apapun untuk mereka. Ibarat orang yang mengambil air dengan kedua tangannya lalu hendak memasukkannya ke mulut, namun air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Sesungguhnya doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ayat 14. Nomor kali Syekh Muhammad bin Jamil Zainu letakkan ayat tamsil tentang batilipun syirik wonten surat Ar-Ra'du. Allah ngendikaken lahu da'watul haq, hanya bagi Allah seruan yang hak. Doa-doa yang benar itu doa yang hanya diarahkan kepada Allah, sebab Allah ingkang kagungan sedayanipun. Allah ingkang ya Allah yang mempunyai segala galanya, sehingga kalau meminta kepada Allah niku sampun sak trepipun. Mas kalian, dan berdoa itu Allah membuat aturan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Langsung niku ingkang penting catatanipun. Langsung mboten ngagem perantara-perantara dari kalangan para makhluk. Nek umpaminipun onten tiyang ingkang ngendikaken saru, saru arep ngadep Gusti Allah kok langsung kuwi padha kene sarune nek arep ngadep Pak Camat utawi Pak Bupati langsung neranyak. Kudu nganggo perantara wong cedake Pak Bupati. Sekalian, niki naminipun dia membuat kias ingkang batil. Nek makhluk niku pancen butuh perantara. Ning Allah mboten butuh perantara. Allah piyambak ingkang ngendikaken nyuwun langsung dumateng Allah. Penguasa dunia mereka butuh perantara. Satu, memang penguasa dunia niku rata-rata mboten ngertos keadaan rakyat yang dipimpin, sehingga butuh informan-informan ingkang membisikkan, menyampaikan tentang kondisi yang dibawahi. Tuh. Nomor kali, sedangkan Allah tahu ngertos sedayanipun. Tidak perlu ada orang yang ngasih informasi kepada Allah. Niku nomor tunggal, nomor tunggal. Nomor kali menyamakan Allah dengan makhluk niku batil. Allah mboten sami kali makhluk. Sehingga kalau dia memperumpamakan mau ngadep kepada penguasa dunia dan itu dia jadikan aturan juga kepada Allah, niku namanya menyamakan Allah kali makhluk, dan ini adalah kebatilan. Menyamakan Allah dengan makhluk niku kepapilan. Penguasa dunia niku kadang niku mboten pengin weweh, mboten pengin weweh kalih rakyat atau kadengan yang dipimpin. Jarang penguasa dunia yang lembut hatinya, kemudian pengin berbaik hati, kemudian mengasihi kepada para rakyatnya. Jarang, onten ning jarang. Sehingga butuh penggelembuk-penggelembuk. Butuh tiang ingkang mengantarkan, merayu, meluluhkan hatinya untuk bisa kemudian luluh hatinya, kemudian ngasih. Allah arhamur rahimin. Penguasa dunia itu memang mereka butuh pembantu-pembantu. dan menerima para pemberi syafaat. Nek mboten dituruti para perantara itu saged mbambung. Nek mbambung niku saged mengguncang kerajaan. Allah mboten butuh kali sinten kemawon. Intinipun menyamakan Allah dengan makhluk dalam masalah mengajukan permintaan makhluk dumateng Allah sehingga mengadakan perantara dari kalangan para makhluk, niki adalah kebatilan dan itu hakikat syirikipun tiang-tang musyrikin Quraisy. Niki ingkang penting. Sehingga ampun tertipu dengan syubhat syaiton, itu adalah tawasul. Pancen niku tawasul ning tawasul ingkang syirik, tawasul ingkang masyru' enten piyambak. Tawasul yang diperbolehkan enten piyambak, tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan nah amal soleh, tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan tauhid. Aniki termasuk tawasul-tawasul ingkang dipun keparingaken. Ning nek bertawasul dengan makhluk niku naminipun syirik. Ah, Syekhul Islam nerangaken teng mereka enten wasitoh perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau diadakan menjadi kafir. Perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, yaitu perantara dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah mboten langsung. Mboten langsung teplok kepada para manusia. Ning ngagem perantara yaitu rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Nek rasul yang menjadi perantara menyampaikan risalah diingkari, niki tiyangipun kafir. Faham? Nggih. Nomor kali onten perantara menawi dipun adakan justru menjadi kafir. Kalau ditetapkan justru menjadi kafir. Gemeniko perantara dalam ibadah dumateng Allah. Ngibadah niku langsung dumateng Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah dengan perantara, mengangkat perantara dari kalangan para makhluk, niki adalah kekafiran. Hakikat syirik pun tiang musyrik Quraisy. Ning tiang-tiang sufi justru malah diwalik-walik. Risalah malah diingkari. Sehingga nek pun ngantos tingkatan top markotop, tingkatan sufi top markotop, niku modelipun sampun langsung angsal saking Allah Ta'ala. Boten butuh meli kali risalahipun Nabi lan Rasul. Mila ungkapanipun akhbaroni qalbi an Rabbi. Hatiku menghabarkan kepadaku, yang kabar ini datangnya langsung dari Rabbku Allah Ta'ala. Sehingga mboten perlu mali syariat. Sehingga enten di kalangan sufi tingkatan-tingkatan tertentu, nek sampun tingkatan pun mlebet tingkatan iku, mboten butuh malih kali syariat, pun bebas kali syariat. Malah onten malih ingkang ekstrim keyakinan hulul ittihadiyah, kata singkat zaman kita sinau, mengaku kalau dirinya adalah Allah. Allah ya saya, saya ya Allah. Atau keyakinan manunggaling kawula Gusti, anjing-anjing itu ya Allah, Allah ya pendeta yang ada di gereja, karena Allah nitis kepada semua para makhluk. Manil mukallaf, kalau begitu siapa yang terbebani syariat? Sekalian nih nomor kali niki tamsilipun Allah ngendikaken makaten. Lahu da'watul haq. Allah adalah ini al-haq yang layak dimintai karena Allah pemilik segalanya. Waladina yad'una min duni, adapun yang mereka seru selain Allah itu, la yastajibuna lahum bi syai'in. Sama sekali tidak akan bisa mengabulkan apapun yang mereka minta. Sebabipun panci mboten gadah. Wong mboten duwe kok dijaluki, mbok nganti nyun ngapunten, mbok yo nganti ngeden. Sing jaluk ibaratnya nganti ngeden niku mboten badhe itu kabul. Ning Bapak Ibu sekalian perlu waspada. Wonten tiyang ingkang promosi saploke, menta saploke mboten. Saploke aku nyang kuburane wulan wali wulan dodolanku omsete mundiak 20%. Terus promosi kali tiang-tiang pengen bakal balik melit teng kuburan. Ternyata manfaat panjalui pun kabul. Niki namini pun istidroj Allah Subhanahu Wa Taala. Istidroj kajengnya langkung blesek dalam kubangan syirik dan dia enggak nyadar. Sami kalian tenggelam dalam maksiat. Alhamdulillah sanajan Ramadan tetap laris. Oh maksiat, jelas-jelas maksiat. Kemudian dia bisa tambah laris maksiatnya. Rumangsani pun ikut diridani Allah Subhanahu wa taala. Niki namipun istidraj. Sehingga kita nek patokanipun niku mboten ilmu, niku bakal kacau balau. Agami niku mboten ngamboten ngagem pengalaman, mboten ditegetwaken didasarkan dengan pengalaman. Pengalamanku nek malam Rebo Kliwon maca surat Falak ping 1000 kuwi bakal kedadian ngene. Ah niku nimrupi tipuan setan, lajeng mangke dados syariat. Sehingga agama ditegakkan di atas pengalaman. Mila ketah kagungan metode ingkang leres anginipun beragami. Nek mboten kagungan cekelan metode ingkang leres, niku mungkin namung dipun bingung-bingungaken kemawon. Terus mungkin dipun beto. Itu kan pemahamannya bisa beda-beda. Jangan ngotot dengan pemahaman kamu sendiri yang dianggap benar. Niku mungkin ngerusak niku. Namini pun mboten kagungan kaidah. Kedah dipun standarakan kaidahipun ingkang leres. Nembe kemudian bicara ikhtilaf. Bicara ikhtilaf. Sehingga memang apakah ikhtilafnya itu di antara orang-orang yang lurus atau ikhtilafnya antara orang yang lurus dan bengkok. Nek ikhtilaf pun dia ikhtilafnya antara orang yang lurus dan bengkok, niku nggih mboten badhe ketemu sampai kiamat. Tetap wonten mawon badhe tetap wonten mawon ikhtilaf. Nek ikhtilaf pun diantara orang yang lurus, itu mungkin nembe enten pembicaraan, ada ikhtilaf yang kita harus berlapang dada, ada ikhtilaf yang salah satunya memang salah. Niku kedah dipun fahami. Ampun sekedar ini kan ikhtilaf, dan ikhtilaf itu kan rahmah. Perbedaan pendapat itu itu adalah rahmah, menunjukkan keindahan Islam. Ditinggal rimin. Perbedaan pendapat pun diantara siapa dan kaya apa. Nek namung sekedar perbedaan pendapat, niku tiang muslim kali kafir di perbedaan pendapat. Tiang ahli tauhid kali tiang musyrik di perbedaan pendapat. Niku mboten kemudian masuk dalam pembicaraan perbedaan pendapat yang kita kemudian boleh belapang dada, boleh oke-oke saja, mboten nagaten. Perumpamaan orang yang mereka meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan permintaannya apapun, illa kabasiti kafaihi ilal ma. Seperti tiang engkang membuka telapak tangannya untuk supaya air itu bisa masuk ke mulutnya. Liap luho fahu agar air itu bisa masuk ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan tidak akan mungkin air yang ada di sumur itu masuk ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin, dan tidaklah permintaan orang-orang kafir itu kecuali permintaan yang sesat. Kita tingali keterangan ini pun Syekh teng mriki. Tufidu hadhil ayah anna du'a'a alladhi huwal ibadah yajibu ayyakuna lillahi wahda. Ayat ini memberikan faedah bahwa doa itu adalah ibadah, dan karena doa itu ibadah, wajib hanya ditujukan kepada Allah semata. Mboten pareng doa ditujukan kepada selain Allah. Semua makhluk itu bergantung mutlak kepada Allah. Inilah kunci ingkang kita fahami. Sedaya makhluk niku miskin, fakir, dan mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak layak untuk dimintai. Yang layak dimintai hanyalah Allah Ta'ala. Memuliakan makhluk niku kada sesuai dengan kedudukannya. Malaikat dimuliakan sesuai dengan kedudukan malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Nabi dimuliakan dengan diikuti ajarannya dan tidak mengikuti ajaran selain ajaran Nabi. Nabi dicintai, dimuliakan, dibela. Orang tua diagungkan, dimuliakan dengan berbakti pada orang tua. Ning seluruh makhluk niki semulia apapun, niku mboten pareng dipun sembah. Niku hakipun Allah mutlak. Doa-doa itu hanya haknya Allah mutlak. Dan tidak ada makhluk yang berstatus menjadi perantara antara makhluk dengan Allah dalam mengajukan permintaan. Wa haula'i alladziina yad'uuna ghairallahi, dan orang dan mereka yang menyeru atau yang meminta kepada selain Allah, la yantafi'una minhum, mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari permintaannya kepada selain Allah itu. Wala yastajibuna lahum bisyai'in, dan yang mereka minta itu tidak mungkin akan mengabulkan permintaannya para penyembah, sebab panci mboten gadah nopo-nopo. Masaluhum fidalik, perumpamaannya orang yang meminta kepada selain Allah, masalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'ri, seperti orang yang mereka berdiri di pinggir sumur, tang pinggir sumur, liyatana walu alma minhu biyadihi, dia dari sumur, sumure niki, terus dia di atas di pinggir sumur ngatung ngeten niki, ngatung ngeten niki, dengan harapan toyanipun langsung mlebet teng lesan, teng ilat, laget mlebet diunjuk. Mbok ngantos kiamat, mantos ngeden kados napa niku mboten saged, mboten badhe kelampahan, mboten badhe kelakon. Fala yastati', maka tidak akan mungkin terwujud. Pokoknya mujahid yad'ul ma' bilisanihi, berkata mujahid, dia meminta air dengan lisannya, wasyiru ilaihi, dan mengisyaratkan air itu supaya masuk ke dia. Fala yaktihi abadan, selamanya tidak akan mungkin itu terwujud. Thumma hakamallahu ala alladhina yad'una ghairallahi bil kufri, kemudian Allah menghukumi meminta kepada selain Allah itu dengan kekafiran. Mila wa ma du'aul kafirina, artinya berdoa kepada selain Allah niku amal kekafiran. Wa anna du'ahum dhalalun, dan doanya seperti itu sesat, kelintu, salah alamat, sesat niku. Kedaipun donga niku alamatipun dumateng Allah, niki salah alamat, dumateng sasanisipun Allah, mila dipun sebat Allah sesat. Fahdar ya akhil muslim, maka hati-hatilah wahai saudaraku muslim, anta da'wa ghairallah, jangan sampai kamu berdoa kepada selain Allah, fatakfur wa tadil, kamu akan kufur, akan kafir, dan kamu akan sesat. Wa ta'allaha wa ta'al qadir, Berdoalah hanya kepada Allah yang Maha Mampu, hatta takuna minal mu'mininal muwahhidin, sehingga Anda menjadi orang mukmin yang bertauhid. Pun adzan. Kita cekapi samanten mugi-mugi manfaat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang badhe datang bab-bab ingkang salajengipun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.